Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. نحمد الله تعالى دائما وأبدا على نعمه التي أنعم الله علينا أو أنعمها الله علينا yang memang tidak mungkin kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sampai detik ini nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Tentunya hal-hal ini merupakan nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita sebuah nikmat yang agung pula, yang di situ membutuhkan perjuangan yang besar sampai akhir hayat kita selama jasad masih dikandung badan. Yaitu nikmatul istiqamah dalam beragama ini. Terlepas dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang sangat banyak yang tidak akan mungkin terhitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian mau berusaha mengadakan sensus, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba yang cerdas dan pintar dalam mensyukuri nikmat tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui, kurang lebih judul atau tema pada kajian kita malam ini, ya sebagaimana telah diumumkan, tebaran sayap malaikat di taman surga. Sebetulnya judul ini kita ambil dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz dzikr. Apabila kalian melewati dengan taman-taman surga, farta'u, maka bergegaslah kalian untuk menikmati, bernyaman-nyamanlah kalian di taman tersebut. Maka tentunya para sahabat keheranan dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Hilaqah dzikir." Halaqah-halaqah dzikir, halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan itu adalah taman-taman surga. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang lainnya, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa menapaki jalan-jalan surga. Halaqatul ilm Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam namakan dengan taman surga. Karena di sini Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Apa yang beliau alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis-hadis ini, yang di mana imbalan, yang di mana kenikmatan tersebut, hal-hal yang berkaitan ilmu, entah penamaannya, entah caranya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan dengan apa-apa yang berkaitan dengan surga, menunjukkan keutamaan yang besar dari ilmu itu sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan lanjutan dari hadis tadi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat betul-betul meletakkan sayapnya bagi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Karena mereka, para malaikat tersebut, ridha dengan apa yang dilakukan oleh sang penuntut ilmu tersebut. Malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat. Tidak akan bermaksiat atas apa-apa yang Allah perintahkan. Dan mereka melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Begitu mulianya makhluk ini, namun yang lebih mulia dan yang lebih luar biasa ketika makhluk yang mulia ini datang meletakkan sayapnya, datang dalam majelis-majelis ilmu meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan, bahwa ketika suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah yadkurunallah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihi musakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika. Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yadzkurunallah, mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belajar Al-Quran dan hadis, yang dengan itu mereka ingat kepada Allah, ingat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, semakin paham, semakin cinta, semakin mengenal Allah. Ini hakikat dari zikrullah. Ya. Hakikat dari zikrullah itu bukan terbatas hanya sekedar at-tasbih, wa-tahmid, wa-tahlil, wa-takbir. Ini semuanya zikrullah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ini semua zikrullah dan ini luar biasa. Namun yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata hanya itu saja. Bahkan ketika diitlakan zikrullah, banyak para ulama yang menyebutkan bahwa maksudnya zikrullah adalah al-ilm. Karena dengan ilmu itu mengantarkan seorang meraih mengantar seorang mengetahui, memahami siapa Rabb-nya. Nah, berkumpul dalam masjid, di rumah Allah, berzikir kepada Allah, yatadarasuna fima bainahum, saling belajar. Satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan di sini ada lafaz makai yatadarasun. Berarti ada dari kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, hayatul ilmi munaqashatuhu. Kehidupan ilmu itu pada hakikatnya ada terletak pada dialog di antara sesama mereka, para pencari ilmu. Munaqashah berarti menunjukkan ada satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ini hayatul ilmi. Dalam hadis ini disebutkan, yatadarasuna fima bainahum. Mereka saling belajar, saling mengingatkan, saling memuroja'ah. Kecuali ketika tidaklah satu kaum berkumpul tersebut, nazalat alaihimu sakinah. Rasa sakinah tenang, rasa tenang. Dalam hati ini tenang, turun kepada mereka. Faghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengelilingi. Nah, wahafat bihimul malaikah, dan para malaikat mengerubungi mereka. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam melanjutkan juga tentang keutamaannya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan sebut-sebut orang-orang tersebut yang datang ke halaqatul ilm ini, disebut-sebut di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa suatu amalan ini akhirnya mendapatkan keutamaan yang besar sekali, sampai-sampai disebut-sebut oleh Allah. Allah menyebut orang-orang yang datang di halaqatul ilm. Fulan bin Fulan datang dalam halaqatul ilm. Alan, Amr minan nas, Zaid minan nas datang, disebutkan di sisi malaikat. Para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ulang-ulangi nama-nama mereka. Luar biasa. Nah, namun duduk perkaranya bukan sekedar kita akhirnya mengetahui keutamaan tersebut sebatas itu saja. Harapannya tentunya dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan tentang ilmu ini, semakin meningkatkan kita, gairah kita, semangat kita untuk terus mengejar halaqatul ilm. Nah, kita kalau diundang datang bersama para pembesar kaum dan yang lainnya, nah, dengan segala kenikmatan yang ada di dunia, niscaya kita akan berusaha sebisa mungkin menghadirinya. Ini yang hadir dalam halaqatul ilm para malaikat. Diletakkan sayapnya. Nah, di dalam taman-taman surga. Apabila kita menarik ke belakang, kita kembali kepada ilmu, ya tidak mengherankan akhirnya. Karena sesuatu yang tidak akan terbantah sama sekali oleh siapapun dalam bidang apapun, ini sebelum kita masuk kepada ilmu din, ilmu agama, memang akhirnya semua hal, entah orang itu kepaksa atau ridho atau bagaimana, dia pasti akan butuh ilmu dalam bidang apa saja yang akan dia geluti. Mana ada sekarang suatu aktivitas, suatu kegiatan, suatu pekerjaan, suatu amalan tidak dimulai dengan ilmu. Orang pasti memulai dengan ilmu. Segalanya. Kalau ilmu dunia saja, itu pondasi, landasan utamanya, awal pijakannya, itu seorang harus berilmu. Lantas bagaimana dengan ilmu akhirat? Lantas bagaimana dengan ilmu agama yang mengantarkan imma kepada dua hal. Kita ini ujung-ujungnya sudah tidak ada yang ketiga. Imma kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita harapkan dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. agar Allah jadikan kita sebagai penghuninya, atau ujung-ujungnya neraka wal'iyadzu billah. Ini ilmu agama. Kedokteran, pertanian, perdagangan, pertukangan, ilmu fisika, kimia, dan yang lain-lainnya. Itu pasti akan dimulai dengan ilmu dahulu. Ya kan? Nah, maka otomatis begitu pula dengan ilmu agama, ilmu yang mengantarkan kita kepada kelas keselamatan kita di akhirat nanti. Yang seharusnya ilmu dunia tersebut ketika kita melihat ahlu dunia, kita ketika melihat mereka ahlu dunia dalam mencari ilmu dalam rangka sebatas dunia, yang kalau mereka tidak berilmu dengan dunia tersebut, mati di dunia, itu ujungnya. Gagal di dunia itu ujungnya. Jelek-jeleknya ya sudah, tidak mendapatkan dunia. Selesai. Itu ilmu dunia. Namun, orang mau bersih, bekerja keras, orang mau berkorban, orang mau melakukan jerih payah, mulai dari TK atau sebelumnya PAUD, ETK, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa duit yang dikeluarkan, berapa waktu yang dicurahkan, berapa tenaga dan keringat yang telah diperas oleh seorang bapak, seorang ayah, untuk kemudian anaknya. Nah, sukses dunia. Sukses dunia. Artinya hal ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, memang akhirnya kita ini sesibuk-sibuknya kita, sempatkanlah kita ini untuk merenung. Lihat sekitar kita. Kemudian bandingkan dengan apa yang kita sedang berada di dalamnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Ya. Kita itu ketika melihat kondisi banyak orang, jangankan masalah yang sampai seperti ini, sekedar datang di masjid untuk melakukan sholat, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahli dunia dengan segala kehidupannya. Nah, yang ini hari-harinya, waktu-waktunya diisi dengan bermain gitar. Dengan teriakan-teriakan ketika di pasar ataupun di kantor dengan senda gurau. Entah itu pergaulan laki-laki dan wanita. Sekian banyak mukhalafah, pelanggaran, sekian banyak maasi. Banyak-banyak kita merenung ya ikhwan, untuk kemudian dari situ kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan taufik kepada kita. Nah, untuk kita meraih hal-hal yang bisa membantu menyelamatkan akhirat kita. Bersyukur akhirat. Syukur itu butuh adanya amalan. Nah, butuh adanya pengorbanan. Kita khawatir nikmat yang Allah berikan kepada atau nikmat yang Allah berikan kepada kita sewaktu-waktu wal'iyadzubillah Allah cabut, untuk kemudian Allah jadikan kembali kita seperti mereka yang dahulunya kita mungkin dari mereka juga. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita. Nah, aja banyak-banyak kita bersyukur di antaranya. Kembali kepada bahwa ilmu ini adalah asas. Ya, dalam segala bidang, entah dunia ataupun akhirat. Kembali kepada permasalahan bahwa ilmu ini akhirnya ketika sudah sampai kepada apapun juga akan mengangkat derajatnya. Manusia jelas kita bisa menyaksikan siapa para sahabat dahulu jahiliyah. Yang ini tukang bunuh anak wanitanya ketika tahu bahwa lahir istrinya melahirkan seorang anak wanita perempuan, malu. Yang ini satunya lagi adalah seorang peminum khamr. Nah, yang ini dahulunya suka berzina. Itu mereka para sahabat sebelum datangnya Islam. Sebagian di antara mereka dan tidak sedikit dahulunya seperti itu. Kita telah mengetahui bagaimana kisah seorang Umar bin Khattab. Ya kan? Malu ketika jahiliyah mendapatkan anak perempuan, kubur hidup-hidup. Nah, akhirnya Allah angkat derajat mereka. Bukan karena kemampuan semata-mata dunia mereka. Kalau dunia mereka apa yang diandalkan? Masih banyak lain. Di saat itu negeri atau Jaziratul Arab tidak apa-apanya dibandingkan dua kerajaan yang besar. Ar-Rum, Wal-Furs, Romawi dan Persia ketika itu penguasa dunia ketika itu. Namun akhirnya Allah tinggikan, Allah berikan cahaya Islam. Dengan apa? Mereka masuk dalam Islam, kemudian Allah tinggikan derajat mereka dengan Islam tersebut. Semata-mata seperti datang Islam, mereka tinggi derajatnya. Ilmu. Nah, apa-apa yang Rasulullah SAW dakwahkan berupa ilmu, kemudian mereka serap dan mereka amalkan. Ini para sahabat. Tinggi derajatnya, ya akhirnya di situ mereka menguasai belahan bumi sampai mulai timur dan barat. Ilmu. Ini jelas, pada manusia jelas. Manusia-manusia setelah mereka, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Sudah jelas, sampai sekarang para ulama. Namun ternyata ilmu itu juga begitu luar biasanya, bahkan ketika sampai kepada ukuran hewan, ya, dalam sehari-hari saja kita bisa melihat hewan-hewan yang kita miliki, yang kita pelihara, misal. Betapa berharganya, bernilainya hewan tersebut, harganya bisa menjadi bahkan miliaran. Luar biasa ini. Ya kan? Entah burung atau apa lagi. Dilatih burung tersebut, dipelihara, diajari, bahkan sekelas hewan yang jelek. Khabith. Hewan najis. Anjing. Apaan ya? Nah. Anjing ini kan kalau menjilat. Idza walagal kalbu fi ina ya hadikum. Fal yaksilhu sab'a marrat ulahu nabi turab. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Anjing ini apabila menjilat dalam bejana salah seorang dari kalian. Suruh bejana tersebut cuci 7 kali. Enggak cukup sekali. 2, 3, 4, 5, 6. Enggak cukup. 7. Riwayat yang lain disebutkan ulahu nabi turab, kasih pertamanya dibasuh, dicuci dengan tanah. Najisnya betul-betul mughallab. Super najis. Ini anjing kan? Nah. Bahkan bagian dari anjing tersebut Rasulullah SAW sebutkan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Terlepas dari tafsir ini ada pembahasan sendiri. Ini anjing. Tapi sekelas anjing ketika kena paparan ilmu. Ketika anjing tersebut akhirnya adalah anjing yang berilmu. Yang dikenal mungkin dengan anjing terlatih. Di dunia sudah jelas. Kita lihat anjing terlatih itu harganya berapa. Nah, tapi sudahlah. Urusan dunia ini bukan topik kita sekarang malam ini. Tapi coba. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, manik tanah kalban, gaira kalbi ma'asyih, au zar'in, nakasa min ujurihi kula yaumin kira. Au kamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memelihara anjing? Kecuali anjing untuk pertanian, ya, anjing untuk menjaga hewan ternak dan yang lainnya. Kalau bukan karena anjing-anjing yang model seperti ini, anjing biasa sekedar kita memelihara, maka kata Rasulullah SAW, berkurang pahalanya setiap hari sebesar kirat. Kirat itu sebesar gunung Uhud. Tiap hari pahala kita berkurang. Nah, Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, innal malaika la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun. Naqamakal Mustafa alaihi salatu wasalam. Gak mau masuk malaikat rahmah itu ke dalam sebuah rumah yang di situ ada gambar dan ada anjing. Hadza kalb. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam ternyata ketika anjing tersebut adalah anjing muallam, kalbul muallam, anjing yang terlatih, punya ilmu berarti. tadi diperkecualikan. Anjing penjaga, anjing pertanian, dan yang lain-lainnya, ya. Diperkecualikan dari hilangnya pahala sebesar gunung Kiraat. Nah, coba lihat. Ketika ilmu tersebut sudah masuk bahkan kepada kelas hewan yang tergolong najis, menjadi mulia, menjadi terangkat derajatnya sang anjing tersebut. Begitu pula anjing untuk jadikan berburu. Yas'aluna kama dza uhilla lahum qul uhillakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum fadhkuru smallahi 'alaihi. Nah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakum at-tayyibat, katakan dihalalkan bagi mereka perkara-perkara yang tayyibat, yang suci, tidak najis. Dan dihalalkan bagi mereka juga apa-apa yang kalian wa ma'alamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing-anjing pemburu yang kalian ajarkan, yang kalian latih dari apa-apa yang Allah berikan ilmunya kepada kalian. Nah, kemudian Allah, fakulu mimma amsakna alaikum wadkuru smallahu alaih. Maka silahkan kalian makan apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian, dan kalian sudah sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian melepas anjing tersebut untuk berburu. Nah, yang tadi sekedar anjing biasa, bukan anjing terlatih, bukan anjing memiliki ilmu, menjilat di bejana, bejananya suruh cuci sekian kali tadi. Ini sekarang Allah halalkan. Apa-apa yang mereka tangkap, gimana anjing nangkap buruan? Nah, cuma disentuh dengan kakinya, dengan ekornya, hanya dengan badannya. Gimana anjing menangkap buruan, gimana? Gigit. Berarti kalau sudah gigitan, mulutnya ada apanya? Air liurnya. Nah, enggak ada Allah menyebutkan dalam ayat ini untuk kemudian cuci dahulu. Kenapa? Ini anjing yang punya ilmu. Ini loh. Artinya sekelas anjing saja luar biasa. Kedudukannya, derajatnya sudah. Apalagi kita manusia. Dengan sebab ilmu, akhirnya Adam menjadi tampak kemuliaannya di hadapan para malaikat, yang dengannya akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam dalam rangka penghormatan kepada Adam dan ibadah kepada Allah. Sujudnya malaikat itu bukan karena mereka malaikat beribadah kepada Adam, sujud kepada Adam, tapi sujud karena Allah memerintahkan dalam rangka ihtiraman, ikraman, pemulihan kepada Adam. Kisah awalnya bagaimana? Ketika waqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun fa 'allama adam al asma' kullaha, sampai akhir ayat. Nah, ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, maka para malaikat mengatakan kepada ya rab, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang berbuat kerusakan, wahai sikut dima, dan suka menumpahkan darah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Kata malaikat, dan kami ini bukan dalam rangka malaikat ini memuji diri-diri mereka, tapi sebatas yang mereka ketahui tentang manusia itu seperti itu. Dan mereka menyebutkan, adapun kami, kami ini bertasbih kepada engkau, selalu mensucikan engkau, ya Rab. Maka kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian, fa'allama Adam al-asma'a kullaha, summa aradahum ala al-malaika, faqala ambi'uni. Nah. Kemudian Allah ajarkan Adam ilmu. Fa'allama al-Adam asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu. Kemudian Allah sebutkan kepada malaikat, tantang. Sekarang sebutkan. Malaikat kemudian menyerah. Nah, syahidnya di sini bagaimana Adam. Akhirnya setelah itu Allah perintahkan malaikat. Coba, seorang manusia akhirnya naik derajat. Ini pembandingnya dengan malaikat. Sebelumnya juga, atau sesudahnya. Kisah seorang Nabi Sulaiman. Ya, ketika mendengar dari Hud-Hud khabar tentang di situ ada suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, mereka menyembah matahari. Akhirnya Sulaiman berkata, ayyuhal malak, mayyatini minkum bi arsyha qoblan yatuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya ratu tersebut? Banyak atau terkenal di kalangan manusia namanya Ratu Balqis atau Bilqis. Namun penamaan ini pada hakikatnya tidak ada sanad yang sahih. Tidak sah untuk dikatakan bahwa namanya itu Balqis atau Bilqis. Nah, tapi sudah terkenal, populer di kalangan manusia dengan nama seperti itu. Yang benar apa? Ya sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, Malikatus Saba, ratu, ya, dari kerajaan Saba di Yaman sana. Siapa di antara kalian yang mau mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepada aku dalam rang dalam kondisi mereka berserah diri? Qoblan yatuni muslimin. Fala ifrit nal jin ana atika bihi qoblan taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Kata ifrit dari kalangan jin, luar biasa ya. Kata ifrit, wahai Sulaiman, aku akan datangkan itu singgasana sebelum engkau bangkit dari dudukmu, datang aja. Fa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sungguhnya aku dalam perkara tersebut betul-betul mampu, kuat, qawi dan amin, terpercaya. Jangan khawatir. Kata ifrit. Artinya ini bukan sekedar gertak sambal, sekedar omong kosong. Lah, memang ifrit, makanya dipertegas oleh ifrit. Ini kan gak gampang, datangkan singgasana jarak berapa? Jarak luar biasa. Sebelum berdiri sudah ada, ini gimana caranya? Nah, tapi bukan di sini syahidnya. Syahidnya setelah itu, dalam ayat berikutnya, kemudian Allah sebutkan, faqala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lanjutkan dalam kisah ini, dan berkata seorang yang dia memiliki ilmu kitab, wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasananya sebelum kejapan matamu. Qoblan yartadda ilaika tarfuk. Coba, luar biasa. Kedipan mata sudah ada. Kata para ulama, hadza in dalla ala syai' dalla ala fadlil ilmi wa ahlihi. Lais, kenapa? Kata para ulama, hal ini kalau menunjukkan tentang sesuatu, maka niscaya menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. Kenapa? Allah membawa ibarat, ya, yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Allah tidak menyebut, berkata orang yang kuat, berkata, atau siapa namanya, orang itu siapa. Yang Allah bawa lafadznya itu dengan memakai, berkata orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dengan ilmu, menang dengan jin. Yang tadi Adam dengan malaikat jadi lebih mulia. Ini sekarang dengan jin. Nah, ya tidak mengherankan akhirnya. Ya, keutamaan-keutamaan yang tadi. Akhirnya malaikat tuh mau meletakkan sayapnya. Akhirnya malaikat tuh mau mendatangi halaqatul ilm. Karena memang efek dan pengaruh serta buah dari ilmu itu luar biasa. Nah, ini loh para malaikat, makhluk yang paling mulia. Tidak mengheran kata Imam Ahmad rahimahullah. Al-ilmu la ya'dilhu syai'. ilmu itu sudah memang akhirnya tidak ada yang bisa menanti. Keutamaan ilmu itu tidak ada yang bisa menanti. Orang mau ibadah, orang mau manhajnya kokoh, orang mau akidahnya luar biasa, orang mau melakukan hal-hal yang lainnya, berani untuk berjihad ketika ada jihad yang syar'i misalnya. Nah, ibadahnya luar biasa. Kenapa sih? Mereka kok mau beribadah luar biasa, bercapek-capek? Hah? Sholatnya, puasanya, kenapa? Karena mereka tahu bahwa keutamaan ibadah ini seperti ini. Mereka tahu dengan puasa ini keutamaan seperti ini. Mereka apa? Tahu. Mereka berilmu dahulu. Sudah, akhirnya ilmu ini tidak akan lepas dari segala sesuatu apapun. Al-ilmu la ya'dilahu syai', kata Imam Ahmad. Ilmu tidak bisa tertandingi oleh apapun. Namun, kata Imam Ahmad, in sahhat niyyatuhu. Ini syaratnya. Ya. Kalau niatnya ini benar. Kalau niatnya ini lurus. Kalau dia ini jujur dalam ilmu ini, ikhlas lillahi ta'ala. Salah satu tanda-tanda orang ikhlas, dia enggak peduli dengan manusia. Orang mencela, orang memuji, orang memarahi, orang berini dan itu terus dia. Kalau kita sudah tahu sepertinya ikhwan, maka ada satu perkara yang penting juga yang perlu kita ketahui. Derajatnya ilmu yang seperti itu, keutamaannya, ketinggian yang sudah tidak ada yang bisa menandinginya. Loh, Ustaz, bukannya tauhid Ustaz yang paling tinggi. Lah, tauhid sendiri bagaimana kita bisa bertauhid? Dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita dengan benar? Ilmu kan? Dan akhirnya ilmu tidak bisa tertandingi oleh apapun. Yang penting, ini tadi. Ya. Niatnya benar. Jujur dalam ilmu. Nah. Tidak ada dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Silakan buka Al-Qur'an mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali ilmu dalam firman-Nya wa qul Rabbi zidni ilma. Wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad. Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdoa, meminta. Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Yang lainnya tidak ada. Ya, yang lainnya dalam Al-Quran tidak ada. Baik. Apabila kita sudah mengetahui hal ini, ada perkara yang harus kita ketahui juga. Akhirnya berimbang memang. Suatu hal yang begitu penting, begitu luar biasa, begitu tinggi, perlu diperhatikan. Ketika seorang hamba meraihnya, di situ ada musuh utamanya yang tidak akan ridha. Nah ini yang kita perlu hati-hati dan mawas diri. Ketika suatu amalan itu semakin tinggi, maka syaitan, iblis dengan para punggawanya akan semakin tidak rela, tidak ridho, tidak mau, otomatis berarti apa? Akan semakin berusaha memalingkan setiap orang dari al-ilm, talabul ilm. Nah, ini hati-hati. Nah, kita harus terus pahami hal ini. Karena tanpa terasa terkadang kita entah karena mungkin tersinggung ketika mendapatkan nasihat, entah karena mungkin caranya yang menurut dia tidak asik bagi dia, atau ternyata ilmu tersebut kok tidak memberi dampak positif bagi dia misalnya. Nah, hati-hati ya ikhwan, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, hati-hati dengan tipu daya syaitan. Nah, syaitan tidak akan ridho kita semakin. Dengan segala macam bentuknya. Nah, dibisiki malas, jangan taklim, cukup dengan radio. Dibisiki lagi, ya sudah hadir. Tapi ya, yang penting hadirlah. Banyak caranya. Tergantung orangnya. Siapa? Semakin orang tersebut getol. Gak bisa dari pintu itu, maka pintu yang lainnya. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Pada pertemuan pertama kita kali ini, mudah-mudahan hal ini bisa mengingatkan diri-diri kita semua tentang hal-hal yang telah kita dengarkan bersama. Bagaimana Abu Rahma? Adhan dulu. Al-Mu'adzin, dipersilakan untuk adhan. Baik, kita lanjut sebentar. Maka hati-hati dengan bentuk-bentuk talbis dari syaitan. Dengan segala macam talbisnya. Ada orang yang diberikan gangguan oleh syaitan berupa kemalasan untuk hadir dalam ilmu. Ada orang akhirnya gagal talbis ini, malas bisa datang, ganggu lagi oleh syaitan, yang penting datang. Nah, ya yang penting mendengarkan, yang penting alhamdulillah dapat rahmah, turun sakinah, namun tidak dicatat, ilmu tidak dimurojaah. Ya, akhirnya lupa. Ini salah satu bentuk talbis. Walaupun artinya kondisi ini lebih baik dari yang pertama, namun hati-hati juga. Ya, syaitan terus. Yang ini, kalau ini malas, ada tipe orang luar biasa rajin. Suka dengan halaqatul ilm. Tapi kebelablasan akhirnya. Yang didatangi semua halaqatul ilm. Entah siapa itu pematerinya, entah siapa ustadznya, wah salah fisat, ahlu sunnah misalnya. Bablas. Dituruti oleh syaitan, oh ini orang ini asiknya di sini, ayo dah diturutiskan, dikasih. Ilmu itu ambil dari siapa saja, selama itu al-haq, mengapa kita hanya sekedar mengambil dari fulan dan fulan? Hah? Kebenaran itu kan siapa saja kita harus ambil. Syubhatnya. Nah, seperti itu. Tidak sadar bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Abu Hurairah. Dan juga apakah orang yang seperti lupa. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan ketika itu kan menjaga harta zakat. Ya, datang syaitan dalam berwujud manusia. Tentunya Abu Hurairah ketika itu belum tahu bahwa itu adalah syaitan. Mencuri. Nah, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian itu memelas-melas, ya sudah, lepas. Nah, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tentunya kan wahyu, Allah bimbing. Dengan wahyu, kata Rasulullah orang ini akan datang lagi. Coba lihat. Ternyata benar, hari kedua datang lagi, mau mencuri, tangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dilepas lagi, sampaikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, akan datang lagi. Betul, yang ketiga kali akhirnya sudah Abu Hurairah tidak ada. Maaf. Tangkap, enggak tak lepas, kurang lebih ya maknanya. Nah, tidak akan saya lepaskan. Orang ini memelas. Sampai akhirnya sudah deh. Nah, karena tahu ini Abu Hurairah suka ilmu. Maukah kamu aku ajarkan? Nah, ini sebuah ilmu. Nah, akhirnya diajarkan tentang apa? Untuk membaca ayat kursi. Ketika mau tidur, karena dengan membaca ayat kursi, syaitan tidak akan bisa mendekat. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Nah. Kemudian Abu Hurairah datang lagi kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini loh, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Dalam kondisi Abu Hurairah tidak menyengaja dapat ilmu dari orang ini. Bukan Abu Hurairah mencari-cari orang ini. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua juga, Abu Hurairah terus menyampaikan kepada Rasulullah. Memastikan benar apa tidak, benar apa tidak. Maka Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Pada kali ini dia jujur kepada engkau. Betul itu ilmunya. Namun dia adalah seorang pendusta. Syahidnya di sini apa? Karena sebagian orang itu berdalil dengan itu tadi. Dengan kisahnya Abu Hurairah ini. berdalil bahwa nih lihat Abu Hurairah aja mengambil ilmu dari syaitan. Jangan disamakan dong. Abu Hurairah itu bukan menyengaja cari syaitan tersebut untuk cari ilmunya ayat kursi tadi. Ini yang pertama. Tidak sengaja Abu Hurairah mendapatkan amanah, kemudian ditangkap. Yang kedua, Abu Hurairah tidak langsung menelan mentah-mentah. Disodorkan kepada Rasulullah SAW, orang yang lebih berilmu, orang yang paham. Nah ini, sudah dia datang menyengaja, karena anggapannya semua kita ambil ilmunya, kemudian dia tidak menyaring dengan orang yang paham, orang yang betul-betul memang dikenal dengan ilmu agama yang benar. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal din au inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Ini loh ilmu dunia. Coba lihat ya. Ilmu dunia ini kalau salah sedikit buat bangunan, konstruksi, melencengnya sedikit aja. Ya. Tapi sedikitnya ini kalau diteruskan gimana? Ya kan? Apa yang terjadi dengan bangunan tersebut? Ya roboh. Hancur, roboh bangunan tersebut. Karena tadi itu sedikit. Ini ilmu dunia. Ya, yang kita tuh harus mengambil ilmu dari ahlinya, orangnya benar-benar. Jangan salah ambil ilmu dari urusan dunia. Mati itu pasien kalau salah mengambil ilmu kedokteran. Mati. Tapi matinya yang dunia. Nah ini wali'iyadubillah. Kita kehabisan akhirat kita. Nah ini salah satu bentuk talbis dari syaitan. Ya. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Atas bagaimana caranya? Ya sudah. Bagaimana kita bisa biar kita terus. Enggak keliru. Akhirnya kembali lagi pada. Jangan ragu-ragu. Jangan malas-malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ikhlaskan ya ikhwan. Entah sejauh apapun, naik motor entah jauh, jalan kaki entah jauh, terus hadirkan masalah ikhlas. Dengan itu dia berharap langkah demi langkah yang dia tempuh itu dapat pahala. Dia mau menuju taman-taman surga. Dia berharap diampuni dosanya. Naik motor, setiap kilometer yang dia terus dihadirkan. Ya, ikhlas, harapan agar mendapatkan terus. Seperti ini kan kita masih gak ada apa-apanya. Long Jabir hanya satu hadis menempuh jarak ribuan kilo dari negeri Madinah ke negeri Syam. Cari satu hadis. Mempersiapkan bekal berapa coba lihat. Habis berapa? Satu hadis. Tapi ya ikhwan begitulah para salaf akhirnya ilmunya itu betul-betul kokoh. Betul-betul barokah ilmunya. Satu hadis 1000. Perjalanan sebulan ribuan kilo. Satu hadis. Wah kita... mungkin bisa 100 hadis kalau enggak 1000 hadis sudah dapat dalam sehari. Tinggal buka internet. Ini yang channel telegram ini. Ya tapi dapatnya 1000 langsung keluarnya ya 1000. 100 hadis sudah dapatkan langsung. Mereka satu hadis pengorbanan yang luar biasa. Betul-betul rusuh. Menempel ilmu yang ada pada mereka. Ini kita tidak mengatakan bahwa medsos itu semuanya salah. Channel-channel telegram itu jelas. Tapi jangan itu yang jadikan patokan itu. Itu hanya membantu. Ya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Gimana Bu Rahma? Cukup ya. Kalau ada pertanyaan mungkin insyaallah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka namina sawab. Faminamulai wahdah. Wa maka namil khotok. Faminni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.